Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu Nahdlatul Ulama atau NU mengancam akan mengeluarkan fatwa yang melarang umatnya membayar pajak jika pemerintah tidak bisa mengelola uang pajak dengan benar dan terus dikorupsi. Namun hal ini dinilai bertentangan dan mengganggu stabilitas negara jika warganya tidak membayar pajak. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda menilai ancaman dari NU ini? Itu civil disobedient namanya. NU itu kekuatan civil society juga ya, sebetulnya. Sangat boleh jadi muncul statement itu karena kegeraman yang memuncak. Tapi itu kan menurut saya baru wacana ya. Jadi belum merupakan fatwa. Saya juga pernah menyampaikan gagasan untuk membangkang ya, dalam membayar pajak begitu. Kalau penanganan korupsi ini main-main, kalau justru pemerintahnya membiarkan korupsi merajalela dan justru ikut melemahkan KPK. Tapi faktanya kita sudah lihat sejauh ini kita cukup bisa menerima lah apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu ya, jadi kita patut memberikan kesempatan lah, tidak sampai untuk tidak membayar pajak atau membangkang membayar pajak. Kalau membangkang membayar pajak itu konsekuensinya menjadi sangat luas dan hanya diperuntukkan bagi rezim yang betul-betul sangat tidak bisa diterima lagi legitimasinya gitu. Saya melihat belum sampai ke titik yang krusial seperti itulah. Karena harus disadari juga kalau semua membangkang pajak ya negara ini akan bangkrut, tidak bisa melaksanakan fungsinya. Pegawai negeri tidak bisa dibayar gajinya dan akan menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih pelik. Karena saya yakin korupsi sekarang ini lebih rendah lah ya, lebih sedikit dibandingkan dengan korupsi di masa Pak Harto. Kesannya kan sekarang korupsi tambah biadab ya. Saya rasa tidak lebih biadab di masa Pak Harto. Masalahnya di masa Pak Harto koruptornya tidak ada yang ditangkap. Karena korupsinya terorganisir, korupsinya sistematik, saling melindungi karena dibagi rata itu korupsinya. Nah kalau sekarang korupsinya kan tidak dibagi rata, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Yang dapat sedikit akan teriak, akan mengungkapkan korupsinya, korupsi temannya. Kemudian kalaupun orang melakukan korupsi itu tidak bisa jangka panjang. Kalau dulu sepanjang saya menjabat, saya bisa korupsi terus. Tapi kalau sekarang korupsi dilihat kiri kanan akan teriak. Makanya kita menyaksikan Angelina Sondah ditangkap ya, usianya 33 tahun. Sebelumnya si Nazarudin 34 tahun, Laode 30 tahun, jadi makin muda, jadi cepat gitu. Dia korupsi barangkali 1-2 tahun saja. Nah kalau dulu, wow, sepanjang masanya dia korupsi gitu. Kalau sekarang pasti ada yang meneriak. Itulah manfaat dari demokrasi itu. Demokrasi membuat semua orang akan cepat berteriak kalau ada yang korupsi. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.